Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Itu hadis dari Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Jikalau tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudunya. Dan telah kita sebutkan beberapa masalah terkait hadis ini di pembahasan yang sebelumnya, sampai ke permasalahan waktu-waktu yang disunahkan bagi seorang untuk ia bersiwak di waktu-waktu tersebut. Di sini saya akan menyebutkan beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan di sana terdapat waktu-waktu yang disunahkan, dianjurkan bagi seseorang untuk kemudian ia bersiwak. Ia bersiwak yaitu membersihkan giginya atau mulutnya dari aroma-aroma yang ada di mulutnya tersebut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz, "Laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Apabila saya tidak memberatkan umatku, maka niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap mengerjakan ibadah salat. Sehingga ketika seorang hendak melakukan sholat, maka dia membersihkan giginya dengan menggunakan batang siwak atau yang semisalnya. Ini termasuk dari perkara yang disunahkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis yang tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, disebutkan dengan lafaz ma'a kulli wudu'in, pada setiap wudu. Sehingga ketika seorang muslim ia melakukan ibadah sholat, dianjurkan ia membersihkan mulutnya di dua waktu. Waktu yang pertama adalah pada setiap wudu yang dia kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah sebelum dia mengerjakan sholat, disunahkan baginya juga untuk membersihkan mulutnya menggunakan siwak atau yang semisalnya. Nah, kemudian terdapat pula riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwaki." Termasuk dari kebiasaan Nabi SAW bila beliau terbangun di tengah malam untuk mengerjakan qiyamul lail, maka beliau membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak. Membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak ketika terbangun di tengah malam sebelum mengerjakan sholat al-lail. Ini juga perkara yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau praktekkan perbuatan Rasul adalah sebagai sunnah untuk umatnya. Kemudian waktu yang berikutnya adalah tatkala hendak masuk ke rumah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala baitahu bada'a bis siwak. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke rumahnya, maka beliau memulainya dengan bersiwak, dengan membersihkan mulutnya. Nah, sebelum bertemu dengan keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diantara beberapa waktu yang di waktu-waktu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang muslim untuk bersiwak, dalam arti kata memperhatikan kebersihan giginya. Wa illa, di sana terdapat nas yang menyebutkan perkara siwak ini dianjurkan di setiap waktu. Di setiap waktu. Nah, jadi jangan seseorang ia menggampangkan perkara siwak atau membersihkan mulutnya dari aroma-aroma atau kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Jangan disepelekan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan, bahkan berantusias mengamalkan dengan diri beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian senantiasa menjaga kebersihan mulutnya. Nah, kemudian di antara masalah yang juga dibahas oleh mereka para ulama adalah pada bagian apa saja yang seseorang itu disunahkan untuk membersihkan mulutnya. Nah, disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya di sana terdapat pula hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaku ala lisanihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak atau menyiwaki lisannya. Lisannya dibersihkan. Pada sebagian lafaz disebutkan ala atrafi lisanihi, beliau membersihkan bagian ujung lisannya. Jadi lisan itu juga digosok ya. Pernah antum sikat gigi lisannya disikat? Hah? Belum pernah? Antum? Belum. Ya dicoba nanti. Lidahnya itu digosok-gosok. Nah, digosok-gosok. Mereka para fuqaha menyebutkan terkait di area mana saja seseorang itu disunahkan untuk bersiwak. Mereka menyebutkan tidak ada nas yang menyebutkan atau yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana Rasul memerintahkan seseorang untuk menyiwaki bagian-bagian tertentu dari mulutnya. Ini menunjukkan disunahkan bagi seorang muslim untuk dia membersihkan mulutnya di area mana saja, selama sekali lagi tidak membahayakan organ-organ mulutnya. Nah, di bagian mana saja? Di giginya, dia bersihkan sekelilingnya, atau bahkan di langit-langit mulutnya, atau di area mana saja. Karena tujuan dari bersiwak adalah menghilangkan bau yang tidak sedap yang keluar dari mulutnya. Nah, iya kan, kalau semisal ini antum semua bermasker, coba antum gini, kalau masih bau menunjukkan sikat giginya gak bersih itu. Nah, sikat giginya gak bersih. Nah, coba antum diginikan, oh, bau gak? Hah? Bau ya, kalau gak bau berarti bagus sikat giginya. Nah, kalau masih bau berarti harus terus ya kan, disikat. Nah. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian masalah yang berikutnya yang juga dibahas oleh mereka para fuqaha adalah dengan tangan apa seseorang itu disunahkan untuk bersiwak atau menggosok gigi, karena pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan makna siwak itu ada dua makna. Yang pertama terkena ke alatnya yaitu siwak, dan yang semakna dengannya. Yang kedua terkena ke perbuatannya yaitu membersihkan gigi. Nah, ke perbuatannya dan makna yang kedua inilah makna yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, tadi kita sebutkan dengan tangan apa seseorang disunahkan untuk bersiwak? Apa dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Nah, terkait masalah ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, terjadi beberapa pendapat di antara para fuqaha, menunjukkan terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Sebagian pendapat menyebutkan, dan ini yang masyhur dari mazhab Hanafiyah, demikian mazhab Malikiyah, dan sebagian mazhab Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah juga merujihkan pendapat tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya disunahkan bagi seseorang ketika dia bersiwak untuk memegangnya dengan tangan kanannya. Jadi ketika seorang bersiwak atau membersihkan mulut dengan sikat gigi dan pastanya, maka yang dia pegang alat siwak ataukah pasta gigi tersebut itu dengan menggunakan tangan kanan gini. Nah, dengan menggunakan tangan kanan. Ini pendapat dari beberapa para ulama tersebut. Sebagian mereka yang lainnya, dan ini yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah, menyebutkan bahkan yang disunahkan yang afdal adalah dengan menggunakan tangan kiri. Dengan menggunakan tangan kiri. Nah, ini yang masyhur dari mazhab Al-Hanabilah. Sebagian yang lain menyebutkan bahkan dengan tangan kiri itu makruh. Bahkan dengan tangan kiri itu makruh. Sebagian yang lain menyebutkan adanya perincian tergantung dari niatan orang yang bersiwak tersebut. Kalau dia bersiwak tujuannya adalah untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang afdal dengan tangan kanan. Kalau semisal tujuannya dia bersiwak hanya sekedar menghilangkan aroma yang keluar dari mulutnya tersebut yang tidak sedap, maka dia dengan tangan kirinya. Tergantung dari niat. Nah, berdasarkan di antara beberapa pendapat-pendapat dari kalangan para al-fuqaha tersebut, pendapat yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah dalam masalah ini diberi kelonggaran, keluasan bagi seseorang untuk menggunakan tangan mana saja, tangan kanan kah, tangan kiri kah, di dalam bersiwak. Karena tidak adanya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berisikan penyebutan apakah itu perbuatan Rasul ataukah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang bersiwak menggunakan bagian dari tangannya, apakah itu tangan kanan ataukah tangan kiri. Sehingga dalam masalah ini diberikan kelonggaran, keluasan bagi seorang, dia menggunakan tangan apa saja itu dibolehkan. Nah, khilaf tersebut ataukah khilaf-khilaf yang terjadi di antara para al-fuqaha terkait penggunaan tangan kanan ataukah tangan kiri ketika bersiwak itu disebabkan karena berselisihnya mereka terkait masalah siwak tersebut, terkait masalah bersiwak. Apakah disunahkan atau disyariatkan seseorang untuk bersiwak itu dalam rangka at-tathhir wa tatayyub, dalam rangka untuk membersihkan mulutnya atau menghilangkan aroma yang tidak sedap dari mulutnya, dan ini adalah perkara yang disunahkan. Ataukah termasuk dari bab izalatul quzurat, menghilangkan sesuatu yang jorok, yang kotor, seperti beristinja, ya kan? Ketika seorang beristinja, maka dia menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan. Dalam hal-hal yang jelek, seseorang disunahkan untuk kemudian menggunakan tangan kirinya bukan tangan kanan. Inilah sebab khilaf yang terjadi di antara para al-fuqaha tersebut terkait tujuan bersiwak itu apa? Apa untuk membersihkan mulut dari aroma yang tidak sedap, ataukah dalam rangka untuk menghilangkan kotoran dari tubuhnya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa rahimahullah, beliau menyebutkan dan merajihkan al-istiyaku min babi imatatil adza fahuwa kal istinshar wal imtikhat wa nahwi dzalik. Naam. Yang dimaksud dengan dengan bersiwak itu adalah, ataukah al-istiyak, yakni bersiwak, ini termasuk dari bab menghilangkan kotoran dari tubuh seseorang, seperti dalam babul istinsar, seorang mengeluarkan air dari hidungnya ketika berwudu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW memegang tangan kirinya. Ataukah seperti beristijmar, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya atau yang semisalnya. Maka dalam perkara-perkara tersebut itu disunahkan bagi seseorang untuk dia menggunakan tangan kirinya. Kama anna izalatan najasat kal istijmar wa nahwihi bil yusra, sebagaimana ketika seseorang beristijmar menghilangkan yang najis yang ada di tubuhnya tersebut atau yang semisalnya, itu disunahkan bagi ia untuk dia bersihkan dengan tangan kirinya bukan tangan kanan. Nah, adapun dalam perkara-perkara yang baik, itu disunahkan bagi dirinya untuk menggunakan tangan kanannya. Disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dalam perkara-perkara yang baik, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih suka untuk mendahulukan bahagian tangan, bahagian kanannya ketika mengenakan sendal. Nah, ketika seorang memakai sendal, maka kaki yang pertama kali didahulukan adalah kaki kanan, bukan kaki kiri. Wa tarajjulihi, dan ketika menyisir rambut, yang disisir adalah bagian kanannya dulu, bukan bagian kirinya. Dan dalam hal membersihkan tubuhnya, ketika mandi, junub atau yang semisalnya. Dan pada seluruh keadaan-keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dalam perkara-perkara yang baik itu dengan tangan kanan. Inilah sebab khilaf yang terjadi di antara para al-fuqaha, apakah bersiwak ini termasuk dari membersihkan kotoran sehingga disunahkan bagi seseorang untuk menggunakan tangan kanan, ataukah termasuk dari bab at-tathayyub, yakni membersihkan dirinya dari aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulutnya. Sehingga kalau dalam bab tatayyub atau tahur, maka dia menggunakan tangan kanan. Kalau dalam bab izalatun najasat wal quzurat, maka dia disunahkan untuk menggunakan tangan kirinya. Namun seperti yang tadi kita sebutkan, pendapat yang rajih wallahu a'lamu bissab adalah dalam bab ini itu wasi', diberikan kelonggaran, dibolehkan bagi seorang untuk dia menggunakan tangan apa saja, selama sekali lagi dengan tangannya tersebut ia bisa membersihkan mulutnya dari aroma-aroma yang ada di dalamnya. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nah, kemudian dari bab ini atau dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di dalam hadis ini menunjukkan syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap umatnya. Di mana beliau tidak memerintahkan kepada mereka apa-apa yang menyebabkan mereka berat untuk menunaikannya. Nah, tentu apabila kita diwajibkan untuk bersiwak pada setiap wudu, pada setiap sholat, itu sangat memberatkan, ya kan? Harus terus membawa siwak, berwudu, sebelum wudu disiwak, atau ketika berwudu kita bersiwak, ketika sebelum sholat kita bersiwak. Ini tentu memberatkan. Nah, sehingga Rasulullah SAW tidak memerintahkan seorang untuk melakukannya. Namun sekali lagi, bukan berarti bersiwak di waktu-waktu tersebut itu tidak disunahkan. Yang diangkat dari hukum bersiwak di waktu wudu ataukah sholat adalah dalam hal wajibnya, dalam hal wajibnya. Namun terkait disunahkannya, ini masih tetap. Artinya disunahkan bagi seorang untuk membersihkan mulutnya di waktu-waktu tersebut ketika dia akan mengerjakan sholat. Ini juga diperhatikan kebersihan mulutnya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala basolan aw thauman fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza bihi banul insan. Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah dalam kondisi mentah, dimakan gitu, nah, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla itu merasa risih sebagaimana merasa risihnya manusia ketika mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Tentu akan merasa risih, ya kan, akan merasa risih. Nah, coba antum berbicara di samping orang yang mungkin tidak gosok gigi selama sepekan. Nah, sudah terbayangkan, ya kan, baunya ini. Nah, di sekitar pas sholat saja, ya kan, pas sholat saja, ketika mungkin dia salam, kemudian ternyata aromanya langsung terus maju mengenai apa namanya penciuman kita, itu akan terasa tidak enak, nah, menciumnya. Ini menunjukkan ma'asyaral ikhwah, dianjurkan bagi seorang muslim untuk benar-benar perhatian dengan kebersihan mulutnya, terkhusus ketika melakukan ibadah sholat. Karena itulah Nabi SAW memerintahkan seorang muslim sebelum mengerjakan sholat, dan ini dalam bab as-sunnah wan nabi, disunahkan dan dianjurkan ketika dia berwudu dan sebelum melakukan ibadah sholat. Nah, jadi mulai sekarang kita seharusnya mulai perhatian, ya kan, dengan kebersihan gigi-gigi kita. Terkhusus para santri ini yang kebanyakan masih kecil, ini juga ana minta perhatian terkait kebersihan giginya. Jangan dibiarkan berlama-lama, ya kan, berlama-lama enggak disikat gigi. Tadi pagi saya lihat, oh masih ada ini bekas apa namanya makan pagi yang kebetulan makannya makan pedas. Ini ada terlihat apa namanya lombok atau cabai nempel di bagian giginya. Oh, ini masih ada ini. Siang oh masih ada. Sore oh masih ada ini. Besoknya kok udah masih ada, menunjukkan dia enggak sikat gigi, ya kan? Dia enggak sikat gigi. Kalau tersenyum itu kan kelihatan, yang sering sikat gigi dengan yang enggak, ya kan? Yang sikat gigi itu senyumnya malu-malu. Yang enggak pernah sikat gigi senyumnya malu-malu. Karena terlihat hitam, bukan hitam lagi, kuning. Kuning. Nah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah di dalam hadis ini juga terdapat salah satu dari perkara yang juga diperhatikan oleh mereka para fuqaha, bahwasanya al-aslu fil amril wujub, asal dari perintah itu adalah wajib. Asal dari perintah itu adalah wajib. Karena Rasul menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Menunjukkan kalau bukan memberatkan umat beliau, umat Islam, maka Rasul akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudu. Dalam arti kata, perintahnya Rasul tersebut itu wajib untuk dikerjakan. Karena memberatkan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Syariat yang mudah, yang tidak memberatkan. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jalla menginginkan pada diri kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan pada diri kalian adanya kesulitan. Sehingga disebutkan oleh mereka para fuqaha bahwasanya seluruh dari syariat-syariat Allah Azza wa Jalla yang wajibnya ataukah yang haramnya, idza tasa'a al-abdu awil muslimu dhaqat, apabila seorang muslim, seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu memiliki kelapangan, artinya kelapangan kebisaan untuk mengerjakan syariat tersebut, maka dhaqat, syarat itu akan menyempit, akan menyempit, artinya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Idza tasa'a al-muslimu dhaqat. Kalau seorang muslim itu memiliki kelonggaran, keleluasan untuk mengerjakan, maka akan menyempit. Harus dia kerjakan seperti yang diinginkan oleh syariat Islam. Kalau semisal mengerjakan sesuatu, dia harus mengerjakan sesuatu tersebut dalam keadaan persis sebagaimana syarat itu datang, dari sisi bagaimananya, dari sisi tata caranya, dan yang semisalnya. Seperti sholat, diwajibkan bagi seorang untuk berdiri mengerjakannya. Nah, kapan seseorang memiliki kemampuan, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat tersebut dengan berdiri. Nah, demikian pula puasa demikian, haji juga demikian. Ketika seorang memiliki kemampuan, maka wajib baginya untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Wa idza dhaqal muslimu ittasa'at, dan apabila seorang muslim itu mengalami kesulitan, maka ittasa'at, syarat ini akan memberikan kelonggaran, kemudahan. Nah, ketika seorang sakit pada bulan Ramadan, maka tidak diwajibkan baginya berpuasa. Nah, yang wajib baginya adalah mengqadha puasa tersebut di hari yang lain. Ketika seorang kesulitan, tidak bisa mendapatkan air untuk berwudu, maka diberikan kelonggaran baginya bertayamum. Idza dhaqal muslimu ittasa'at. Bahkan dalam perkara-perkara memakan makanan-makanan yang haram, sekalipun ketika seseorang mengalami kesulitan di satu tempat dan dia tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang halal di tempat tersebut kecuali makanan yang haram, maka dibolehkan baginya untuk memakannya tanpa berlebih-lebihan. Faman iturra ghayra baghin wala adin fala isma alaih. Ketika seseorang mengalami kesempitan dalam keadaan dia memakannya tidak berlebih-lebihan, pada batasnya, sekedar bisa menghilangkan rasa laparnya, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya untuk memakan makanan yang haram tersebut. Sekali lagi dengan syarat idza dharra, apabila seorang dalam kondisi tertimpa kemadharatan, tidak ada dan dalam keadaan ghairu adin wala ghairu adin, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan artinya masih pada batasnya. Maka yang demikian tidak ada dosa baginya untuk memakan makanan tersebut. Nah. Sehingga di sini disebutkan oleh Syekh Munafaimin perkara yang penting rahimahullah. Wa bina'an 'ala hadhil qa'idah, dibangun di atas kaidah ini. Idza ikhtalafa al-ulama fi mas'alatin fa kana ba'dhum yara al-hil wa ba'dhum yara tahrim aw ba'dhum yara al-jawaz wa ba'dhum yara al-wujub wa laysa hunaka dalilun yurajjihu ahadul amrayni fa narjihu janib al-hil wal jawaz li annahu aysar. Perhatikan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Munafaimin rahimahullah. Apabila mereka para ulama berselisih tentang satu masalah, sebagian berpandangan masalah tersebut itu halal, sebagian berpandangan tidak, itu haram, sebagian mengatakan boleh dikerjakan, sebagian mengatakan itu wajib untuk dikerjakan, bukan boleh saja tapi wajib. Nah, dalam keadaan, kata beliau, laisa hunaka dalilun yurajjihu ahadul amrain, dalam keadaan di sana tidak ada dalil yurajjihu ahadul amrain yang merojihkan salah satu dari kedua pendapat tersebut, tidak ada dalilnya, semua dibangun di atas ijtihad. Maka beliau menyebutkan fa nurajjihu janibal hilli wal jawabi wal jawazi li annahu aysar. Maka yang kita rajihkan adalah dari sisi halalnya sesuatu tersebut atau bolehnya melakukan sesuatu tersebut dan tidak wajib, karena itu lebih mudah. Li'annahu aisar. Nah, karena itu lebih mudah. Sebagian para ulama menyebutkan kita mengambil dari sisi yang paling beratnya, karena itu lebih hati-hati katanya. Sebagian ulama lebih merojikan kita mengambil yang paling beratnya, karena itu lebih hati-hati. Maka beliau menyebutkan al-ihtiyatu luzumu qa'idati syar'i wa laysa al-ihtiyatu ilzamun nas wa taklifuhum bima lam yatabayyan al-ilzamu bihi. Al-ihtiyat maksudnya adalah konsisten, ya, terus-menerus menerapkan kaidah syariat. Bukan yang dimaksud ihtiyat itu adalah mengharuskan manusia dan membebankan kepada mereka apa-apa yang belum jelas dari sisi keharusannya untuk mereka melakukan demikian. Sehingga ini yang beliau sebutkan, yang kita kedepankan adalah dari sisi bolehnya dan halalnya. Bila kita melihat adanya khilaf di antara para fuqaha terkait masalah yang tadi kita sebutkan, disebabkan karena syariat Islam itu dibangun di atas prinsip al-yus wa tashil, memberikan kemudahan dan memberikan kemudahan kepada umatnya. Naam. Tayib, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Kita bacakan hadis yang setelahnya dibawakan oleh muallif terkait masalah al-wudu. Wa an humran, dan dari Humran, beliau adalah maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Maula itu artinya budak yang sudah dimerdekakan, itu maula. Yang memerdekakan itu memiliki walanya, sehingga dikatakan ia maula fulan, ia maula fulan. Dan Humran ini adalah maulanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Humran menceritakan anna Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman yakni bin Affan radhiyallahu taala anhu da'a biwudhu'in, Pernah satu ketika beliau meminta untuk didatangkan wudu, air wudu. Kemarin kita sebutkan perbedaan kata wudu dan wudu, ya kan? Kalau wudu itu airnya yang dipakai seseorang berwudu. Kalau wudu itu perbuatannya. Perbuatan berwudu itulah wudu dengan mendomah huruf wawunya. Inilah perbedaan yang ada di antara keduanya. Salah harokat, salah pula artinya. Nah, di sini disebutkan dengan kata wudu, yakni artinya Utsman bin Affan meminta untuk dibawakan air wudu untuk beliau berwudu dengannya. Kemudian diceritakan di dalam hadis ini, faghassala kafaihi thalatha marratin. Kemudian kata Humran, Utsman bin Affan pun beliau mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Telapak tangan, ya kan, dari pergelangan tangan hingga seluruh dari jari jemarinya hingga ujung-ujung jarinya, itu telapak tangan. Ya, telapak tangan. Ini semuanya dikatakan al-kaf. Nah, kafain yakni 2 telapak tangan. Sehingga yang pertama kali dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah mencuci 2 telapak beliau secara keseluruhan, bukan sebahagiannya. Thumma tamadmadha wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau itu bertamadmad. Tamadmad itu artinya adalah berkumur-kumur. Madmadah itu artinya berkumur-kumur. Disebutkan oleh Imam Syurani di dalam kitab beliau Subulus Salam, makna dari tamadmad artinya adalah ayaj'alal ma'a fil fammi thumma yajummuhu. Seseorang ia memasukkan air ke mulutnya kemudian mengeluarkannya. Kamaluha, sifat yang sempurnanya adalah ayaj'alal ma'a fi fihi thumma yudiruhu thumma yumajjuhu. Tata cara sempurnanya itu adalah seseorang memasukkan air ke mulutnya kemudian memutar-mutarnya. Ya, kumur-kumur, memutar-mutar air tersebut, diputar-putar. Jangan cuman dimasukkan langsung dikeluarkan, tapi dikumur-kumur. Nah, summa yudiruhu. Setelah dikumur-kumur, summa yamujhu, kemudian dia mengeluarkan. Ini makna dari tamadmad. Dan ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis tersebut, yang nantinya beliau menyebutkan inilah wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wastansyaqa. Kemudian beliau itu melakukan istinsyaq. Makna istinsyaq isalul ma ila dakhilil anf. Makna dari al-insyaq itu artinya adalah memasukkan air hingga masuk ke bagian dalam hidung. Ini makna dari al-anf. Wajadzabahu binafasi ila aqsahu. Kemudian menghirupnya dengan nafas hingga masuk ke bagian dalamnya. Itu istinsyaq. Jadi dimasukkan air ke hidung kemudian dihirup hingga masuk ke bagian dalam, itu istinsyaq namanya. Dan ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sehingga bukan dimasukkan pakai apa namanya, sehingga bukan dengan membasahi jari telunjuknya kemudian dimasuk-masukkan ke hidungnya, bukan. Atau dia basahi jempolnya, ibu jarinya, kemudian dia masuk-masukkan dengan jari telunjuknya ke hidungnya, itu bukan demikian. Tapi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah istinsyaq, yaitu memasukkan air ke hidung kemudian menghirupnya dengan nafas hingga sampai ke bagian dalam hidungnya. Nah, wastanthara, kemudian beliau beristinsar. Beristinsar. Al-istinsar pengertiannya berdasarkan jumhur ahli lughah Demikian pula para al-muhaddithin dan para al-fuqaha, dan ini disebutkan oleh al-imam Sunani dalam kitab beliau Subud Salam ketika mentafsirkan hadis ini. Maknanya adalah ikhrajul ma minal anfi ba'dal istinsyaq. Mengeluarkan air yang masuk ke hidung setelah seseorang melakukan istinsyaq. Jadi dikeluarkan. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebutkan dilakukannya istinsyaq tersebut dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataukah ketika beliau beristinfar, beliau memegang hidungnya dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan digunakan untuk memasukkan air ke hidung, kemudian dihirup air tersebut hingga masuk ke bagian dalam hidung. Kemudian ketika hendak mengeluarkan air tersebut, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan tangan kirinya untuk memegang bagian hidungnya. Gitu, dikeluarkan. Sehingga istinsyak itu masuk, istinsar itu keluar. Ini tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam membersihkan hidungnya, sehingga bukan dengan cara membasahi hidung dengan air, itu salah. Tapi harus dengan istinsyak dan istinsar. Summa ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian setelahnya Utsman bin Affan membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya hingga sikunya sebanyak 3 kali. Ila di dalam hadis ini ditafsirkan oleh mereka para fuqaha maknanya adalah ma'a. Artinya bersama dengan sikunya. Bukan siku itu tidak kena air, tapi artinya dibasuh sampai mengenai sikunya, bersama dengan siku itu artinya. Nah, 3 kali dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tsummal yusra mithla dzalik, kemudian tangan kiri beliau lakukan semisal dengan yang beliau lakukan dengan tangan kanannya. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap bagian kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn, kemudian beliau membasuh kaki kanan beliau hingga ke mata kakinya sebanyak 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik, kemudian kaki kiri beliau lakukan sebagaimana kaki kanannya. Kaki kiri 3 kali baru kaki kanan. Seperti tadi tangan kanan dulu 3 kali baru kemudian tangan kiri 3 kali. Nah, summa qala, kemudian terakhir beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu persis seperti wuduku ini. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim. Terkait syarah dari hadis ini insyaallah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habidakumullah.